Jangan kau paksakan sesuatu yang tak bisa ku inginkan. Jangan kau racuni aku. Disinilah aku berdiri, bertahan dengan semua kekuatan.